pesta-pesta kembang api, iya, betul sekali. Orkes-orkes macam-macam itu. Nah, kan? Jadi apalagi yang banyak terjadi itu di Valentine Day. Iya. Mereka seolah-olah bahasanya berbagi kasih sayang. Kasih sayang. Tapi ternyata yang ada adalah berbagi nafsu. Seolah-olah kalau dalam Islam, kamu kan kalau kasih sayang itu tidak pada hari tertentu, akan tapi setiap hari. Setiap hari kita dianjurkan berbagi kasih sayang. Tapi nggak harus nunggu setahun, kamu kan ya. Kelamaan kalau nunggu kasih sayang aja setahun sekali. Tapi bukan dengan cara yang seperti itu. Iya, bukan dengan cara yang seperti itu. Baik, ini kelihatannya Kang Haji. Ini akan lebih menarik lagi nanti kalau memang sahabat radioku iya juga ikut berpartisipasi. Iya, baik sahabat yang dan sambil kita menunggu nih Kang Haji, lebih baik kita break dulu deh. Baik, nah kita baik sahabat lagi yang belum bergabung, kita tunggu SMS-nya di via 0813-2146-1079 atau bisa lewat via telepon 0231-252-2549. Allah muhasbi nazratak li rahmatak bi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairuddin di situ. Gimana kabarnya Bu ya? Alhamdulillah. Saya Kang Ozan dan Ustaz Kang Ozi katanya. Iya. Mau tanya katanya untuk penjual trompet Bu ya di tahun baru bagaimana hukumnya katanya Bu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu mungkin bukan cuma trompet Kang Ozan ya. Pokoknya istilahnya peralatan-peralatan yang dipakai untuk merayakan ya, seperti kembang api ataupun apa gitu Bu ya, seperti itu. Sesuatu makanya kita itu menjual pisau itu artinya kan boleh. Iya. Tapi kalau tahu pisau itu buat membunuh orang maka jadi haram kita jual kepada orang. Iya. Trompet itu untuk apa kira-kira? Iya. Ya kan? Ya. Kalau untuk mengusir tikus. Nah, itu ya. Ya gak ada masalah ya. Karena untuk mengusir tikus. Karena mungkin ada satu binatang takutnya dengan suara itu di kebunnya. Iya. Atau untuk mengundang gajah atau apa kalau di daerah di hill. Kalau untuk itu enggak, Pak. Tapi trompet ular. Trompet untuk apa ini kira-kira? Kalau jelas ini adalah untuk merayakan tahun baru, maka jelas hukumnya haram, menolong kebatilan adalah kebatilan. Jadi tergantung kepada niatnya, Bu ya. Bukan niatnya, tujuannya. Tujuan. Kalau niat orang bisa merubah pura-pura niat. Ya, yang meniat cari kapal curi ya, enggak benar ya. Iya, jadi bukan niat, tapi niat itu biarpun itu pekerjaan baik, tapi kalau niatnya jelek ini. Ini terlepas dari niat itu apa yang tadi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Iya. Nah, jadi intinya mungkin kalau memang masih ada jalan untuk bukan masalah, tidak ada kata lain. Enggak, maksudnya kalau ada jalan untuk cari uang dengan jalan yang lain, kenapa kita mesti seperti itu kan gitu? Iya. Ada jalan yang lain. Uang yang ingin dijual kan tidak trompet, tok masa dagangan orang trompet saja. Kadang-kadang mereka juga punya pikiran gini Bu ya. Sayang katanya kalau itu dengan satu hari bisa dapat 100 ribu, 200 ribu. Padahal jatah miskin itu sudah pasti. Hari sebulan 1 juta, aja 1 juta. Jualan apa saja 1 juta jatahnya. Cuman bedanya bersih, tidak bersih, halal, tidak halal, itu saja. Padahal jatah, kalau dia menjual yang lainnya pasti Allah karena sudah janji oleh Allah. Meminta bantuan nanti ilah Allah rizqullah sudah ada jatahnya. Enggak mungkin tidak. Kini Allah yang berbicara sudah dijamin itu. Yang enggak dijamin itu iman il ke apa mati husnul khotimah atau enggak itu enggak ada jaminan ini. Kalau masalah rizki sudah dijamin, semut, burung itu sudah dijamin semuanya. Maka ambillah yang baik. Karena sebetulnya apa yang dilakukan oleh seseorang itu usaha dan hasilnya sudah disiapkan oleh Allah. Makanya kalau zain baik-baik dong. Dan yang nyaman-nyaman yang dengan ibadah. Ada kan orang bekerja pagi, siang, sore gak sholat ya. Lembur. Banyaknya apa gak fakir tetap ada. Banyak. Sudah gak sholat, capek, wong, lembur. Duitnya itu-itu saja. Sepeda gak punya. Ini gak. Nah, karena apa? Sudah jatah. Ada orang nyantai, punya mobil dan sebagainya. Sudah jatah. Jadi jangan sampai kita seudon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hentikan, tidak usah jual trompet. Karena itu akan termasuk membantu syiar mereka. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Bu ya, mungkin kita harus break dulu nih, Kang Ozi ya, sambil kita menunggu pertanyaan yang lain dari sahabat-sahabat semua. Baik, sahabatku, ada sebuah tembang nasib sebagai jeda kita pada kali ini. Selamat menikmati. قبل المنية Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radio Ku 107.9 FM Cirebon. Inspirasi terus hadir. Sahabat Radio 107.9 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Kembali lagi di Benang Merah ya. Pada pagi hari ini tanda pembahasan kita yaitu seputar Natal dan Valentine Day. Ya, kelihatannya Kang Ozi sudah banyak sekali ini SMS yang sudah masuk ya. Ke alamat SMS kita yaitu di 081-321-461-079. Dan mungkin tadi ada yang sempat telepon ya. Kang Ozi ya. Sempat telepon dan mungkin kita tunggu ya buat penelpon ya sambil kita baca SMS sebelum dibaca Bu ya. Monggo silakan diputar lagi di 0231-252-2549. Baik, ada lagi pertanyaan ini Bu ya yang mungkin ada kaitannya juga dengan Natal dan Tahun Baru dan juga Hari Valentine Day ya. Katanya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita angkat dulu teleponnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Khairun. Iya, di Cilayur ya. Iya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku mau tanya. Bisakah kita mengajak saudara atau teman-teman kita agar tidak mengikuti tradisi orang-orang kafir ya, contohnya tahun baru gitu ya. Dan tapi teman atau saudara kita tuh tidak mau mengikuti anjuran gue itu, malah kesannya diketawain. Kesan kita juga mesti gimana? Jadi malah kita yang diketawain ya? Iya. Kang Ferry ya. Kesannya nggak jauh gitu, nggak apa tuh. Itu ada Kang Dan. Iya. Terima kasih Kang Ferry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kang Ferry ya. Memang ada juga Bu yang seperti itu di masyarakat itu. Begitu kita menasihati teman-teman kita untuk tidak ikut ikut dengan kuno, gitu kan. Wah kuno gak gaul gitu lah gitu Bu ya. Enggak Bu. Sebetulnya di dalam. Baik Bu ya, sekalian. Sekalian Bu ya, mungkin kita ngatai satu kali lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bu? Dengan Egi. Dengan Kang Egi ya. Mangga Kang Egi pertanyaannya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Kalau saya ingin menanyakan, kalau misalnya hari Natal itu nikahan gimana? Nikahan? Iya. Berbarengan hari harinya. Iya. Iya. Apalagi? Jadi kalau hari hari perkawinan berbarengan dengan hari Natal ya? Iya itu. Pokoknya gimana Pak? Ter keluarganya sakinah enggak gitu. Baik. Ada lagi Om? Udah, makasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Egi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Bu ya. Mungkin untuk yang telepon kita hentikan dulu karena kita akan jadi dengarkan jawaban dari guru kali Bu ya. Kepada Bu ya. Jadi begini loh ya, orang mengingatkan itu adalah kewajiban. Jadi pertama Anda sendiri harus meyakini bahwasanya yang Anda akan ingatkan kepada orang lain adalah kebenaran setelah Anda mendengar dari guru atau ustaz. Nah, setelah Anda yakini itu sudah cukup. Yang penting orang itu selamat dulu. Jangan buru-buru kita membawa orang lain sementara kita belum benar-benar meyakini. Jangan sampai kita melarang hari ini, besok tahun depan kita yang ikut. Karena kita belum meyakini benar. Maka selamat diri itu penting. Nah, kemudian setelah kita diri selamat, ya, ku angfusakum ya. Diri kamu sendiri baru nanti melangkah kepada orang paling dekat keluarga.